halal pintu keridaan Allah. Dengan halal, hidup akan bahagia. Subhanallah, pantaslah orang beriman memilih yang halal. Syar'i. Saya menawarkan salat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban kalau lagi punya masalah. Ayo mari kita salat duha, kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan oleh labbaik allahumma labbaik. Siapa yang enggak pengen ke tanah suci? Madinah, semuanya pengen. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mari meraih kemabruran haji dan umrah bersama PT Alamin Mulia Lestari, pimpinan Ustaz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang mau bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak dari apa yang dia sedekahkan. Allah menjanjikan itu pengembalian yang berlipat-lipat. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, atau bahkan tidak terhingga. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya dunia ini dihuni oleh 4 macam manusia. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya, orang tersebut berbuat kebaikan seperti bersedekah, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Tentunya pahala yang disediakan Allah sangat besar buat orang tersebut. Golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak seperti orang yang pertama. Orang tersebut selalu meniatkan dirinya apabila Allah berikan rezeki kepada yang cukup, dia akan melakukan bermacam-macam kebaikan seperti orang yang pertama. Dia akan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik dengan hartanya. Kata Nabi, orang yang kedua ini pun dengan niatnya diberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Subhanallah. Bapak, saya boleh beli singkongnya 10 biji, Pak? Oh iya, silakan. Pak, tapi saya mau buntut singkongnya aja ya, Pak. Maksudnya? Iya, buntut singkongnya. Saya suka buntut singkongnya.

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Perhatikan tuh ayatnya. Kama tali jannatin birobuah adalah seperti sebidang kebun yang terletak di dataran yang tinggi. Asabaha wabilun, maka kebun itu ditimpa hujan lebat. Fa'atat ukulaha bi'fain, menghasilkan buahnya dua kali lipat. Fa'illam yusibaha wabilun fatal, maka jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka disiram dengan hujan yang gerimis. Artinya apa? Kalau tidak 100%, 10% dia rata. Tidak dapat memang 128 juta, tapi 12,8 juta atau equivalent dengan 1.280 dolar dia dapat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu banyak cara mudah mengundang rezekinya. Salah satunya lewat jalan sedekah. Dan ini kalau kita yakin dengan kekuatan Allah, Allah lah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Setiap masalah yang hadir dalam diri kita, solusinya adalah sedekah. Kami juga ingin bisa bersedekah. Pun jika kau tak punya, tetaplah bersedekah. Tak akan berkurang harta untuk di jalannya, karena Allah Maha Kaya. Dia yang membalikkan malam untuk jadi siang, dan juga sebaliknya siang pun jadi malam. Tak ada keraguan untuk memberikan yang kau punya menuju jalannya. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik tuk inginmu. Bersedekah maka bersila hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik tuk inginmu. Bersedekah maka bersila hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik tuk inginmu. Bersedekah maka bersila hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu. maka bersila hartamu. Kemudahan kan mendatangimu, sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik tuh inginmu. Bersedekah maka bersila hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Tahun 2008, Ustadz Yusuf Mansur men-take over PT Travel Haji Umroh Al Amin Mulia Lestari. PT yang kemudian dikenal sebagai Travel Wisata Haji ini langsung didedikasikan untuk mensupport gerakan pembibitan penghafal Al-Quran atau PPPA. Dan kini, di penghujung tahun 2009, travel ini ditawarkan secara terbatas kepada jamaah untuk sama-sama memiliki travel ini. Segera dengarkan penjelasan langsung dari Ustadz Yusuf Mansur tentang bagaimana supaya kita bisa memberangkatkan 900 orang penghafal Al-Quran setiap tahunnya, tentang hubungannya Saham Travel dengan visi misi mencetak 100.000 penghafal Al-Quran. Selamat mengikuti. Siapa yang gak kepengen ke tanah suci? Madinah, semuanya pengen. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Mari meraih kemabruran haji dan umroh bersama PT Al Amin Mulia Lestari, pimpinan Ustaz Yusuf Mansur. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di website wisatahati.com ada artikel yang saya tulis di sana. Judulnya 900 tiket umrah gratis. Saya menggoda masyarakat untuk membaca artikel ini. Sesungguhnya isinya adalah tentang penawaran saya kepada bapak dan ibu semua dan masyarakat di tanah air. Saya lagi melakukan private investment di urusan saham PT Al Amin Mulia Lestari. Ini travel biro haji dan umrohnya Wisata Hati. Jadi saya godain masyarakat lewat pintu artikel 900 tiket umroh gratis. Tapi sesungguhnya saya sedang menawarkan saham travel haji dan umroh Wisata Hati kepada bapak dan ibu semua. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, anggap saja saya sedang menawarkan ini pula kepada bapak dan ibu yang hadir di sini. Insya Allah. Di 2009, alhamdulillah Allah kasih berkah amanah yang besar sekali di pundak saya dan di pundak kawan-kawan. Di 2009 ini ada visi misi yang kita pertajam. Yang pertama, sampai 2015 kita berupaya mencetak 100.000 penghafal Al-Quran. Sejauh ini kita sudah ada hampir 6.000 di seluruh tanah air. tapi perjalanannya terasa lambat sekali. Kita pengen kebut ini supaya 2015 kita mampu menghasilkan 100 ribu penghafal Al-Quran. Untuk mendukung visi misi yang pertama, kita kemudian mendorong pertumbuhan rumah tahfiz sebanyak 1000 rumah tahfiz sampai tahun 2015. Rumah tahfiz ini pesantren mikro tanpa masjid, tanpa sekolah, tanpa asrama. Kok bisa? Bisa, karena kita nyari masjid kosong, kemudian kita kontrak rumah kontrakan untuk kita taruh anak yatim di sana atau anak Indonesia di sana yang prestatif. Kemudian satu lagi rumah kita kontrak buat ustadznya. Tanpa perlu bangun masjid, masjidnya pakai yang udah ada. Tanpa perlu bangun asrama, karena asramanya kontrakan. Tanpa perlu bangun sekolah, karena sekolahnya itu sekolah sekitar. Anaknya sekolah di sono, nanti pulangnya ke rumah kontrakan itu. Jadilah dia pesantren Darul Quran yang minimalis konsepnya rumah tahfiz. 1000 rumah tahfiz. Kemudian visi misi yang ketiga, menuntaskan pembangunan sekolah Darul Quran Internasional yang sudah mulai kita iklankan. Kita tuntaskan itu sekolah dan sekaligus membayar kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga akibat pembangunan Darul Quran di headquarter di Kampung Ketapang, Tangerang. Untuk menyelenggarakan dan mensukseskan visi misi ini perlu biaya yang tidak sedikit. Tidak kurang antara 100 sampai 200 miliar rupiah. Saya sih udah telanjur ngibarin bendera, bismillah aja. Insya Allah mudah-mudahan nyampe. Sebab saya tidak sendirian. Saya bersama masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim hampir di seluruh dunia yang ada channelnya sama saya. Jadi saya merasa tidak sendirian, saya bersama dengan Anda semua. Baik. Nah, di antara sekian banyak yang kita lakukan, ada salah satunya yang kita coba earn money dari masyarakat lewat penjualan PT Travel tadi. PT Travel ini kita bandrol 15 miliar rupiah. Terbagi dalam 1.500 lembar saham, satunya 10 juta. Saya berharap betul, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini ada yang mengeksekusi. Satu aja di antara yang di ruangan ini itu sudah meringankan saya dalam visi misi yang tiga tadi. Baik, sekarang kita bicara benefit, keuntungannya. Sebagai saham bisnis biasa, tentu dia punya value. Mudah-mudahan saya sedang tidak melebihkan sesuatu. Yang pertama adalah duit 15 miliarnya ini dipakai buat ini. Ada 69 miliar saya berharap disumbang dari fundraising. Di 100 titik sampai nanti akhir tahun 2009. 25 miliar saya berharap disumbang dari penjualan DVD MDN. Yang tadi di setel tuh. Itu kami berharap laku 1 juta DVD MDN. Mudah-mudahan bisa menyumbang 25 miliar. Ah, beberapa belas miliar lagi dari perusahaan-perusahaan yang tumbuh dari berkah Allah kasih nama wisata hati dan Darul Quran. Yang memang dari awal kita niatkan buat wakaf dan sedekah. Yang pertama adalah 10 juta itu anggap saya sebagai sedekah bapak dan ibu semua. Tapi sedekah yang bergulir. Dipakai buat keperluan visi dan misi. Yang kedua, insya Allah travelnya wisata hati ini didiemin aja, nggak pakai diiklanin, nggak pakai dikerjasama sama TVku segala macam. Tiap bulan dia sudah memberangkatkan antara 200 sampai 400 orang setiap bulan. Setiap keberangkatan ada untungnya. Namanya juga usaha. Dia ada profitnya. Insyaallah Allah yang Maha Tahu, wahuwa alimun bidzatis sudur. Dari mulai saya take over PT ini, dari setahun yang lalu, saya beli 1 miliar. Setahun yang lalu, tahun 2008 awal. Saya sudah nawa itu, apapun yang tumbuh, sampai saya umur 40 tahun, itu berbasis wakaf dan sedekah. Nanti udah 41 baru saya dagang beneran. Nah termasuk si PT Travel ini, dari awal kita beli, saya udah salaman sama para penyelenggaranya, kalau ada untung gak usah disetor ke Yusuf Mansur. Tapi langsung buat kegiatan-kegiatan pesantren dan program-program dakwah di Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui, setiap orang, kita punya keuntungan besarnya antara $100 sampai $200 per pack. Nah di sini saya bilang nyaman sekali kalau orang ikut travel di wisata hati, sebab apa? Tahu dengan pasti kalau ada untungnya juga nggak diambil. Kayak kemarin saya berangkat dengan rombongannya yang 2 bulan yang lalu, dua keberangkatan yang lalu, saya berangkat with my own money, tidak pakai seat yang gratis, tidak juga pakai kasnya si travel. Insya Allah kita ada datanya. $100, $200. $200 kalau enggak ada kejadian apa-apa, mulus itu, enggak ada macam-macam lah. Enggak ada harus tuker hotel apa segala macam, busnya enggak ada bermasalah, enggak ada kematian, enggak ada macam. Itu $200. Tapi kita kalau kita potong aja, anggap aja dia 150. Kalau kita memberangkatkan 400 orang dengan keuntungan $150, maka insyaallah per bulan ada 600 juta yang kita bisa bagiin buat pemegang saham. Insya Allah dengan perhitungan ini saja masih mau bigger than we put it in bank. Masih lebih besar kalau kita taruh dia di bank. Tapi ada yang menarik. Yang saya minta Bapak dan Ibu bukan sekedar, ya Ustaz saya ikut aja. Enggak gitu, ada visi misinya nih. Saya berharap ada keterlibatan aktif dari seluruh calon stakeholder dan stakeholder nantinya. Apa yang tergambar ketika saya punya 1.500 pemegang saham? Di sini ada Pak Haji Suparmin, pengusaha penerbitan. Dulu saya pernah memberikan pelatihan bisnis dengan komunitas Al-Azhar. Kebetulan temanya tentang penerbitan. Saya bilang, sebagai seorang pengusaha penerbitan, untuk menjual 3.000 eksemplar, dia akan capek sekali kalau tidak berbasis network dan community. Tapi kalau dia berbasis network dan community, jual ini nih, tergantung mau 10 hari, mau 5 hari, mau 1 hari, insya Allah bisa. Tentu ininya harus di-prepare dulu nih. Network sama community-nya harus di-prepare dulu. Jangan dibangun di single saham. Bagaimana caranya? Saat itu ada pelatihan bisnis lewat pengajian di Al-Azhar. Yang hadir kira-kira 300 orang. Saya kasih ilustrasi. Anggap aja bikin satu perusahaan baru. Wis modalnya patungan. 300 orang. Kita cetak satu buku. Satu buku ini 150 juta. Anggap saja kalau satu modal cetaknya 5.000. 150 juta ini, insya Allah banyak orang-orang yang punya duit, sendirian bisa. Tapi enggak gitu cara kerjanya. 150 juta ini kita share ke 300 orang dan tidak perlu 150 juta. Saya saat itu mengilustrasikan setiap orang 100 ribu saja. Ketika dia bisa 100 ribu, maka ketemu modelnya begini. 300 kali 100 ribu, 30 juta. Ini bukan cerita arisan, bukan cerita multilevel, ini cerita perusahaan biasa, tapi dijalankan dengan konsep network dan community. Ketika ada yang bicara, Ustadz saya punya 100 ribu, tapi saya nggak bisa dagang 10 buku. Tugas kemudian si board community-nya ini, memakaikan tools marketing. Apa tools marketingnya? Misalkan buku itu judulnya Berburu Pangeran, Berburu Bidadari. Isinya adalah kiat-kiat mendapatkan jodoh. Bikin tools marketingnya apa? Bikinin eventnya. Seminar. Mencari jodoh dalam 1 kali 24 jam. Kerjaan saudara-saudara adalah mengenali siapa di lingkungan saudara yang belum punya jodoh. Insya Allah dia bisa jualan 10. Konsepnya apa? Konsepnya adalah everybody is marketer. Ini sudah dilakukan sama Telkom, Pak, beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, Telkom tidak bisa berdiri. Cara sempurna, kalau mau diginiin, boke. Jadi semua karyawan terlibat. Menjaga, jualan, karena semuanya sudah menjadi pemegang saham. Telkom sudah nih. Setidaknya itulah yang saya dengar dari para direksinya. Ini yang inilah yang disebut sama Hermawan Kertajaya, ya, new wave marketing. Eranya ini. Everybody is marketing. Fine. Berangkat dari sini, maka ketika saya punya 1.500 pemegang saham, itulah saya meluncurkan ini. Jadi bukan semata jualan saham, tapi ada visi misinya apa? 1.500 orang ini kerja dong. Saya bikinin programnya namanya One Get One. Satu pemegang saham, usahakan betul nyemplungin satu peserta umroh lewat travel kita. Kalau ini terjadi, maka keberangkatannya bukan 400, tapi 1.500 orang per bulan. 400 saja, benefitnya banyak sekali. Di antara, apa, selain soal uang, yang kita juga semua butuh, kalau kita naruh duit, ya mesti harus datang lagi duit. Ada benefit lain, yaitu berupa apa? Berupa tiket gratis. Setiap 20 tiket, gratis 1 seat. Jadi kalau ada orang yang bawa 20 orang, suka digratisin 1, bukan karena kebaikan travel, emang udah begitu sih airline-nya. Berarti kalau 1.500 orang dalam waktu 6 tahun, kalau kita kocok nih, sebulan 20, maka dalam 6 tahun seluruh pemegang saham bisa berangkat. Tapi yang ini tanpa keterlibatan pemegang saham. Saya bilang, enggak begitu dong. Kalau udah ada orang di belakang saya 1.500, mari kita sama-sama bekerja. 1.500 ini menghasilkan apa? Bagi hasilnya $150 per bulan. Insya Allah, kalau catatannya 1.500 orang ini benar-benar bekerja, menghasilkan satu orang satu setiap bulannya. Yang kedua, jatah tiket gratisnya, Pak Edi, ini 75 orang per bulan atau 900 tiket umroh per tahun. Nah, di sini kenapa dia punya judul? Mana tadi itu judulnya? Kenapa judulnya itu 900 tiket umroh gratis? Dari situ tuh muaranya. Kalau keberangkatannya 1.500 jamaah umroh per bulan, makanya insya Allah tiket dalam satu tahun 900. Di luar bagi hasil yang $150 per bulan. Sampai sini sih menurut saya cukup menarik nih. Karena kalau 900 ini kita hold, dibagikan ke pemegang saham, maka berarti dalam 1 tahun setengah seluruh 1.500 orang pemegang saham sudah berangkat. Anggap aja seperti bayar umroh cuma 10 juta. Tapi saya menolak ini, saya katakan, saya menolak ini dikatakan arisan umroh karena ini masih terus bergulir. Dan saya menolak pula ini dikatakan multilevel karena dijalankan dengan konsep-konsep perusahaan biasa. Nah, cuman sampai sini saya mau salaman sama Anda semua kalau mau ikutan program ini. Apa saya mau salamannya? Begini, kan tadi di depan kita bilang, kita lagi menggarap 1.000 rumah tahfiz. Kita menggarap 100.000 calon penghafal Al-Quran. 900 ini, boya jangan buat Anda lagi. Anda cukuplah dengan $150 ini per bulan. 900 ini saya mau minta, sudahlah anggap aja itu buat reward orang-orang yang terlibat mewujudkan 100.000 penghafal Al-Quran sampai tahun 2015. Kayaknya mah kalau gak setuju kebangetan. udah untungnya $150, ada tiket gratis mau diambil juga, ya please deh, jangan. Kenapa? Ada yang saya rubah ketika saya membangun pesantren di A, B, C, dan D, kecuali yang di Colomadu, semua berbasis gaji. Hasilnya, saya pusing. Audisi awal-awal tahun 2009, untuk memenuhi 100 ribu rumah tahfiz, kan kita mengaudisi nih. Teman-teman nyodorin itunya, apa namanya, bahan iklannya. Saya coret, karena judulnya lowongan pekerjaan. Waduh, saya bilang jangan. Satu rumah tahfiz itu isinya satu orang dapur, satu office boy, dua ustad. Berarti 4. Kalau masing-masing 1 juta, berarti 4 miliar loh pengeluarannya. Ini rumah tahfiz ini harus berbadan 0. Kok bisa ustad? Bisa. Lah kan rumahnya ngontrak? Enggak. Banyak orang-orang yang mau sedekah rumah. Jangan cari rumah kontrakan. Cari aja rumah-rumah orang yang bisa gratis. Weh, banyak. Pikirannya jangan pikiran kontrak. Terus sekolah kan harus bayar? Enggak. Kalau saya titipin juga mahasiswa yang hafal Quran di Udinus, mesti juga gak bayar. Masa bayar juga? Ya kita cari orang-orang yang benar-benar satu visi, satu misi. Sehingga gerakan ini gerakan Indonesia. Lah di SDM-nya, saya bilang SDM-nya juga jangan cari lowongan pekerjaan. Bikin lowongan apa? Lowongan dicari mujahid dan mujahidah. Tanpa gaji, persis seperti gontor. Gontor itu kan bukan gaji. Masa kalau gaji 100 ribu sebulan sih? Tapi hebatnya, dengan gaji yang minimalis seperti itu, berkahnya minta ampun. 1-2 tahun ngabdi, tahun ketiga ada di Islamabad, Pakistan, dapat beasiswa S2 di sana. 1-2 tahun ngabdi, berangkat S2 ke Mesir. 1-2 tahun ngabdi, berangkat ke Melbourne. Mewakili kiai ke sana, kemari, sama aja. Tapi hatinya jadi beda. Kalau yang tadi dia konsentrasi, berapa duit saya sebulan, Pak? Sekarang enggak. Nah, karena mereka tidak punya gaji, nih, yang 900 tiket gratis ini, mari kita salurkan buat mereka. Ustaz, sama seperti buku tadi, saya gak bisa dagang. Ustaz, yang nyuruh ente dagang siapa? Umroh mah bukan buat dagang. Gak benar juga kalau Pak Edi tiba-tiba bikin kartu nama, marketing umroh wisata hati. Ya, jatuh dia. Gak perlu begitu, gak perlu juga ngomong, mas, belum umroh kan, ikut sama saya yuk. Lalu kita berbusa-busa ngejelasin, kita nih perusahaan-perusahaan wakaf. Udahlah. Gak terhormat. Gimana caranya? Ada banyak cara yang elegan, yang smart, yang cerdas. Contoh. Saya akan membekali 1.500 pemegang saham saya agar dia bisa dagang. Dengan apa? Dengan foto Jabal Rahmah. Kita cetak Jabal Rahmah ukuran agak besar sedikit. Kita berikan kepada pemegang saham. Tugas Anda semua adalah nunjukin Jabal Rahmah kepada yang belum punya pasangan. Beritahu sama mereka, nih Jabal Rahmah nih, tugu tuh, itu tempat pertemuannya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam sama Siti Hawa. Kalau bisa naik tuh 30 tangga ke atasnya dan berdoa di sana, turun langsung ada jodohnya. Percaya omongan saya, Pak. Kalau Bapak tunjukin ini kepada mereka yang sudah punya jodoh, gak tertarik deh. Tapi kalau Bapak tunjukin ini kepada mereka yang belum punya jodoh. Oh iya. Itu pun tidak perlu dibaliknya ada tulisan. Rindang 081 sekian. Enggak perlu. Cukup buat saya nempelin alamat website. Foto Jabal Rahmah, kemudian stempel. www.wisatahati.com. Kita kasih tahu sama orang yang jomblo nih. Nih, di wisatahati.com banyak cerita-cerita di seputar Jabal Rahmah. Antum klik deh nih website. Nah, tugas saya dan kawan-kawan, saya bilang board of community ini nangkep mereka yang login masuk. Enteng kan? Foto lagi jebret Multazam. Foto lucu-culuan lagi. Kan ada beberapa jemaah umroh foto di atas onta. Bapak tahu cara saya marketingin jualan umroh Ramadan, umroh liburan, saya kasih tahu. Sama Haji Saif, lu jangan capek. Lu foto lu sama anak lu di atas kontak, kasih tahu anak. Gak ada orang tua yang gak pengen nyenengin anaknya. Orang tua pengen nyenengin anaknya, sehingga ketika ngelihat pengen seperti itu, pengen dia foto sama anaknya di atas kontak. Sih, banyak cara jualan. Kalau kita rame-rame ini lebih gampang lagi. Jadi kalau saya bilang one get one terlalu enteng buat Anda semua, insya Allah one get ten juga masih lebih enteng. Insya Allah ini realistis. Labbaik Allahumma labbaik. Siapa yang enggak kepengin ke tanah suci? Madinah, semuanya pengen. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari meraih kemabruran haji dan umrah bersama PT Alamin Mulia Lestari, pimpinan Ustaz Yusman. Bagi mereka yang ingin mudah mencari uang, ikuti amalan mudah mencari uang. Caranya, ketik rek spasi u, kirim ke 9788. Saya sangat senang atas bantuan ini. Dan semoga Allah memberi lagi rezeki yang lebih banyak daripada itu. Tahukah Anda bahwa sedekah itu luar biasa? Istri mengalami sakit lupus, sekian lama berobat. Setelah mengetahui fadilah atau keutamaan riyadhah dan sedekah ini bisa hilang. Sudah banyak yang percaya dan membuktikan bahwa sedekah itu memang luar biasa.